dalam Al-Quran ada tiga term, ada tiga dimensi keulamaan, yaitu ulil albab, ulil absar, ulil nurah. Tolong secara singkat dijelaskan substansinya, Pak Jamil. Baik, terima kasih. Jadi ulama itu harus menguasai tiga term itu. Jadi kalau ulil absor, absor itu dari kata besor. Besor itu artinya mata. Jadi mata kepala yang bisa melihat mana hijau, mana merah dan seterusnya. Jadi ulil absor orang-orang yang memiliki indera, gitu ya. Itu ulil absor. Karena tidak mungkin orang bisa mengenal dunia tanpa indera. Itu ulil absor. Nah, kemudian kalaupun toh ada ulil absor di Al-Qur'an yang diartikan punya mata hati, itu pengertian yang lain, bukan pengertian yang asli. Begitu. Kemudian yang kedua, ulama itu juga harus ulin nuha. Gitu ya. Ulin nuha itu, nuha itu artinya memiliki akal. Jadi akal itu di samping disebut akal juga disebut nuhyatun. Nuhyah itu bentuk mufradnya, nuha itu bentuk jamaknya. Jadi orang-orang yang punya akal. Kenapa akal disebut nuha? Nuha itu satu kata dengan nahyun yang artinya melarang, mencegah. Karena dengan akal orang itu bisa punya batasan-batasan dalam hidup. Oh, ini sebaiknya saya lakukan, sebaiknya ini tidak saya lakukan. Jadi akal juga dalam bahasa Arab, akal itu artinya juga tali, ikatan. Jadi akal ini harus menjadi pengikat sehingga manusia tidak bebas sakarapnya, nafsunya itu. Itu ulil nuha. Kemudian harus juga ulil albab. Albab itu jamak daripada lub. Lub itu artinya hati. Jadi ulil albab itu lebih kepada orang yang memiliki hati. Nah, jadi keulamaan itu mestinya jangkep. Jadi dia bisa memandang kondisi sosial, budaya dan seterusnya melalui indranya, dan dia juga memiliki pola pikir, punya pandangan masa lalu dan masa depan, ulil nuha. Tapi dia juga bisa memandang dengan hati, tidak cukup dengan itu. Karena banyak hal yang sekarang ini akalnya hebat tapi tidak bisa jalan dalam tingkat operasional karena hatinya yang tidak ada. Jadi harus ulil albab. Begitu. Oke, sebelum saya minta Pak Huda ini supaya teman-teman juga nek dijak mikir rodok suwe kan terus langsung ngantuk. Jadi tak persingkat. Sekarang Pak, saya tanya satu lagi. Selama ini kan selalu ada stigma. Stigma itu pokoknya ngarani secara serius bahwa nek wis ulama iki gak oleh dadi umarok, nek umarok iki ya dadi ulama. Iku gimana, Pak? Jadi sebetulnya bukan apa yang paling penting adalah ulama itu kan innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ulama bisa jadi tukang ojek, ulama itu bisa jadi petani, ulama itu bisa jadi pedagang, bisa jadi bupati, bisa jadi siapapun. Yang penting setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sip. Jadi selama ini pengertian mengenai ulama dan umaro itu terlalu dilembagakan dengan tafsir-tafsir yang sempit. Tafsir-tafsir. Apalagi ya, dilembagakan majelis ulama. Kalau bukan pengurus majelis ulama terus bukan ulama. Nah, ini persempitan lagi. Ya wis aja didawak-dawakno soal iki. Wis kok kok diurus Pak Udang, kok kapan-kapan nek kene iso duwe otoritas kita dandani bersama-sama. Saya banyak sekali kalau mau ngeritik, mau ngelolokno, aku sak mbrek bahanku, tapi sing penting saiki kita memahami jundrunge masalah gitu ya. Pak Muzamil, mungkin enggak seorang umarok, seorang amir menjalankan amernya tanpa potensi keulamaan? Terus gampang ini, nek amir itu kan otoritas. Umarok itu kan orang yang punya hak memerintah dan menjalankan. Kalau ulama orang yang memiliki bahannya yaitu ilmunya. Mungkin enggak orang memerintah tanpa ilmu gitu aja. Oh, tidak bisa. Tidak. Jadi bisa. Tidak mungkin kalau ada umarok tapi dia bukan ulama. Akan iya, rusak. Iya. Rusak. Rusak, kan? Rusak iya. Ulama tok kalau tidak dengan otoritas juga kan tidak berguna apa-apa. Kan begitu? Betul. Maka bukan kerjasama ulama umarok, di dalam diri seseorang harus ada potensi ulama dan harus ada potensi umarok sekaligus, kan begitu? Betul. Nah, itu ada Pak Huda. Ada pada Pak Huda gitu loh. iki ya ulama ya umaro. Nek soalnya nek ulama memerintah, nek umaro memerintah, tapi dia tidak memiliki ilmunya. Ilmu ku iso sampai manajemen, Pak. Sampeyan lak wis ro edayo teko iku lak ilmu manajemen. Ya, Pak. Nek Dik Luban. Edayoe teko gelarno kloso ya. Terus e klosone klosone bedah. Terus e jadah. Tambalen jadah. Terus e jadahe t su e asune mati e bangen kali e kaline banjir. Kaline banjir e kelekno pinggir. Wis, Pak Uda. Dipikir ini lagu main-main, ini peringatan keras, ini nahi mungkar. Jangan kamu memerintah kalau kamu tidak menguasai masalahnya. Wis gampangane wis apa e dayoe teko api toh kena dayo berarti ndulur. Beberno kloso wis bener wis api solusine diberno kloso. Lah kok ternyata klosone beda, ada masalah ini harus dicari solusinya. Ya apa iki jawabane beda? Tuku nyarta ditambal tangi le tangga. Tak ngono sih. Keputusane apa? Tambalen. Ah wis iki solusi perda yang salah ini. Lah wong kloso beda ono daya kok ditambal. Lah berarti dayamu longgo nglungguhi jadah. Sing wingi sing mang dadi dulurmu saiki dadi musuh. Ternyata jadae lho gak musuh tok ditunjuk kon raimu. Mosok ana daya dikon nunggu-nunggure jadah mampu. Jadi keliru manajemen sedikit kita akan mengalami kontraproduktif ganda double-double. Ah jadi beliau ini sebelum di samping mempelajari ilmu agama beneran, beliau mempelajari ilmu kehidupan dalam arti yang lengkap. Kan begitu, yo manajemen ekonomi, yo pengelolaan sosial, yo macam-macam. Jadi gak sampai nambal kloso nganggo jadah mambu. Jadi pecah pas duluran, juayoy muring-muring mulai klosone dibuak, jadahnya dipakakno. Asu nambah musuh meneh soalnya gak ono aku ki selama hidup roh kere gelemangan jadah mambu iku gak ono. Dadi nek ono kere ono asu kok gak imangan jadah mambu muring-muring akhire kon iso dicathek karo asu. Tapi wong kon menungso mesti luwe ampuh timbangane asu akhire asune kok pateni asune mati. Gitu? Tak ngerti? Wis wes iki wes rugi sambar iki karena manajemen yang salah. Lho masih keliru meneh, Pak. Buangen. Lho, Pak, nambah masalah meneh. Wes asu meneh mate. Kelangan dolur. Dibuak endek kali, merusak lingkungan hidup. Kan gitu kan. Elek karo tangga teparo sak diturute terusno iku elek kabeh. Nek manajemen salah. Saya berdoa dan saya menemukan insya Allah Tuban ini termasuk kabupaten tertua di negara kita ini. Nek Jombang iki gak jelas. Jombang iki kapan lahirnya gak jelas sampai saiki durung ana keputusan. Nggih? Lu sampai saiki Jombang belum ada hari jadinya.